hikam yang menentukan pelaku atau memiliki sifat yang tetap atau dalam waktu yang lama. Nah, contohnya Shamir ini artinya orang yang ganteng tampan. Dalam waktu yang lama, kan? Enggak sekarang ganteng, besok langsung jelek, besok langsung berbala. Kalau berbala, maka itu sifat. Qala rahimahu al muta'addi ila wahid ahsan mudhari'. Sifat musyabahat memiliki satu makhluk, seperti ahsan dan mudhari'. Untuk wazan sifat musyabahat dari fi'il sulasi maka memiliki beberapa wazan tertentu yang sifatnya sama, harus merujuk ke kitab-kitab induk dan seperti wazan fa'il. Fa'il ini untuk menunjukkan sesuatu yang menyenangkan atau yang menyedihkan, sang-sang yang hazin, orang yang selalu sedih, farih, orang yang selalu gembira. Gojir, orang yang selalu gelisah. Rasir, orang yang selalu membanggakan diri sombong. Atau ada afal. Afal ini seringkali menunjukkan arti warna atau perhiasan atau cacat. Aqwa ta lah ya. Air cacat. Abyad putih, aswad, azraq, dan lain-lain itu termasuk syabahat. Wazan afal ya. Ada juga yang berwazan fa'la. Fa'lan ini menunjukkan arti kosong atau penuh. Kalau kosong itu atsyad haud, kosong. Ya. Sab'an kenyang, penuh. Ya. Dan lain-lain dilihat dalam kitab surah. Adapun kalau dari fikir selain ulah bicara, maka sifat musyabahatnya memiliki wajan sama dengan isim fa'ilnya. Di mujarad maka wadahnya sama dengan sif fa'il. Yang membedakan ialah niat. Kalau niatnya listubur wadawar sifat usaha, kalau niatnya listubur maka isim fa'il. Untuk listubur apa? Enggak lama rupanya. Kalau disebut berjawab tetap atau lama memiliki, ya. Saya tak komen. Tentunya kalau istiqomah, istiqimu, siapa ya ni? Istiqim. Cuma usah banyak ya. Istiqim. Cuma penggunaannya tergantung niatnya. Ya. Istiqim berakhlak orang yang selalu istiqomah dalamnya. Ini kalau pakai selalu, artinya selalu. Nah, berarti itu pun sifat syabah. Tapi kalau sifatnya khusus, hanya sementara berubah antara simpai. Nah, barakallahu. Qala rahimahullah wa li makmuliyan dala berhala. Makmul dari sifat musyabahat itu ada tiga keadaan. Boleh? Bahasanya ya. Tarafu al-fa'iliyah. Jika apa, maka menjadi fa'il. Nahu ma'atu firajulin hasanin wajhu wa dharibin lakku wajhu fa'il. Lakku fa'il. Amil ini ialah sifat musyabahat. Wa nadhu ala tasdiqil maqul bi in kana mu'arafa nahu qarafu bi rajulin khatamil wajha aw khatamil wajha aw ala tamyiz in kana nakiratan nahu qarafu bi rajulin khatamil wajha. Makmulnya itu binasob. Kalau makmulnya berbentuk ma'rifat, maka menjadi syibhul makmulbi. Istilahnya menyerupai makmulbi. Bukan makmulbi, tapi menyerupai makmulbi. Syibhul makmulbi. Tapi kalau makmulnya itu nakir, maka menjadi tamyiz. Contoh, maratu firatulil khatarin al-wajda. Al-wajdatan makmulnya. Pak Rizal. Dia beri. Syukur. Makmul bin. Makmul bin. Makmul bin. Khatarin wajdatu. Wajdatu. Syukur. Makmul bin. Kalau nakirah maka ditambil. Jadi ditambil. Waktu biar adulin khasanin, wajan, wajan. Amin. Yang demikian kalian sudah tahu apa itu simbol makmul. Simbol makmul itu adalah makmul dari sifat jatahat yang untuk makrifat. Jadi, apelnya itu hanya sifat jatahat. Makmulnya untuk makrifat. Simbol makmul. Berapa pemerintah? Contohnya yang tadi itu, maaf, obyeran tulis, khasarin al-wajhah atau khasarin wajah. Wajar kepada Allah yang ketika makmurnya hijah menjadi mudah menilai. Namun maafkan dia boleh kata wajib. Wajib mudah menilai. Nah. Catat kemudian. Makmur dari sifat syabahat bisa dibaca tiga. Kalau apa jadi apa? Fa'ilin. Kalau kata tergantung makmurnya itu ma'rifat ya jadi makmur. Sibul makmul B, kalau makmulnya itu nakira maka jadi tamyiz. Yang ketika daripada sejarah menjadi mudhaf ilaih. Wala amunullah wa la yatafat jamu makmul sifati alaiha. Wala buddha minti sahib kita wabir khusus imma lakbar na husin na khasan wajud. Au makan na kumara kofiratulim khasanin wajah. Catatan. Makmul tidak boleh mendahului sifat musyabahat. Yang kedua, makmul harus bertemu dengan dhamir baik yang sifatnya labia ataupun maknawi. Lab itu ada wujudnya, maknawi itu tingkat-tingkat. Contoh saya itu menandakan wajah. Kalau yang maknawi, maka pekerjaan kata lain wajah. Ada domennya, tapi tingkat-tingkat. Ya. Baik. Maknawi. Tanya. Definisi surga, contoh surga, wajah surga, makmulnya surga, catatannya surga. Qala rahimahullah as-sajid ismu tafdhil. Definisinya Sebagai isim yang berwazan af'al. Untuk menentukan perbandingan antara satu sama yang lain. Dengan adanya kelebihan yang dimiliki orang lain. Salah satunya dengan menyebutkan kelebihan yang dimiliki secara sempurna. Contoh, asyamsu aqda minal ardi. Hajma. Matahari itu lebih besar daripada bumi. Hajma. Ukuran besar. Apa tadi pada saat kemudian kita membandingkan antara matahari dan bumi dan melebihkan salah satunya, yakni melebihkan matahari daripada bumi dalam hal khisma sama. Baik, contohnya akramu afdal yang lainnya. Kemudian beberapa aturan atau catatan isim tafdhil tidak diambil kecuali dari fi'il shalatil jamaah. Tam mutasarif salah satu cara resolusi untuk cara resolusi untuk cara keadaan di bagiannya ya. Kemudian tam bukan yang nanti karena waktu mereka ada waktu itu ada yang tampil ya mutasarif tapi tidak jamin, jamin itu seperti apa lagi kata, ya, ini manusia, enggak ada yang tahu. Yang kedua. Sebabnya hanya beramal pada tempat-tempat tertentu. Ya makam. Merupakan isim dhamir dalam mas'alatun ukhra. Contoh, ma ra'aitu rajulan ahsana bi ayni kuflu minhu bi ayni sayyidin. Ma ra'aitu ta'ayyir rajulan mukmin ahsana an'at fi aynihi jar wa majrur wa mudaf ilayh al kuflu fa'il maful dari isim tafdhil ahsan. K-I-Legend, share nature, Alhamdulillah kita. Karena yang menjadi fa'il itu al-kuhlu, dan amalnya amil biarah ibn Tafsir, maka dikenal dengan ghani. Istilah masalah itu, contohnya cuma ini saja. Ya, tidak yang lain. Ma'aitu al-Qur'an dan akhban di'aini al-Qur'an minum di'aini. Dan setiap dimaksud masalah al-Qur'an, kita lakukan al-Qur'an itu dilemih. Fa'ilnya. Padahal, tidak ada kesentuhnya yang dijadikan sebagai fa'il dengan bab syafdil. Kecuali, al-Qur'an dalam contoh masalah itu, sehingga dikenal memanfaatkan contohnya dalam masalah itu. Adapun sesuatu itu dianggap masalah kufri bila satu di dalam kalam itu ada nafi, ma'ain ada ma'ain, ya. Yang kedua, sesudah nafi ada istinbat. Ma fa'aitu rajulan, rajulan istinbat. Yang ketiga, isim jenis tersebut disifati dengan isim tafdhil. Ahsan. Nah, bersifat dari Rasulullah. Jadi Rasulullah ini disifati dengan sifatnya. Ya. Yang keempat, sesudah isim tafdhil rupa mufaddal atau isim mufaddal, isim mufaddal berarti yang dibandingkan, yakni al-qahlu. Yang dibandingkan telaknya ini, ya, antara yang ada di matanya laki-laki dengan di matanya saya, yang dibandingkan ialah al-qahlu, telaknya, ya. Wala. Jadi kalau ingin bikin contohnya, ya, perhatikan. Maha itu aku dan aku nabi ini di dalam kurmin di ini. Yang lain, maha itu aku dan aku fi ini, ya, al-babu. Al-babu minhu fi baiti Zaid. Aku pula melihat ada seorang laki-laki yang pintunya yang di rumah laki-laki itu lebih baik daripada yang di rumah Zaid. Bicara sekali, ya. Tapi ada sejak itu saja. Yang kedua, dan pertama, 4-4 sampai 4-4 enggak sesuatu dianggap masalah kuhlul sebentar. Isim takdil hanya beramal pada tempat-tempat sebagai berikut. Tempat-tempat berikut, bukan tempat-tempat. Ya. Untuk tempat-tempat ya. Tempat-tempat sebagai berikut. Tempat-tempat itu belum tentu empat. Ya. Nah. Saya biasa keluar. Menasokkan isim dhamir sebagai tamdhidnya. Contoh ada aktar min kamal. Saya lebih banyak dari kamu. Apa ini? Hartanya. Hartanya. Malam kamil. Contoh yang lain? Tadi itu. Asyamsu akbaru minal ardi khajman. Ini ya. Lagi yang lain. Abuhu ajmal min hafika wajhak. Bapaknya lebih cakep daripada bapakmu. Apanya? Wajhak. Aku utawi bapak ibuku. Ku ajmal luwe ganteng min abiga tinimbang bapakmu. Apa nih wajahnya? Rupane. Rupane. Saya. Kalau nggak ada jawab. Ya. Apa nih dari tamis? Apa? Saya itu dulunya nih. Apa nih tamis? Ya. Ya. Jaa wis teko. Toko isruna. Ongkulu. Apa nih toliban santri? Saat itu tamji toliban, ya. Tuh khusus untuk suku Jawa, ya. Terkumpul itu selingan, ya. Yang ketiga. Menantukkan isim dhamma sebagai maf'ul fi'il. Kata Zaidun Abdul Minta Al-Yawma Mahfulfi, ya, dari Abdul, ya. Yang keempat sahih mencocokkan dengan ayu, ya, jangan coret. Menasabkan jar majrur. Yang menjadikan jar majrur sebagai makal masuk. Menasabkan jar majrur sebagai makal masuk. mahallah secara mahal, ya. Si mahal, cuma cuma di mahal. Tak kelihatan maksudnya. Sebentar, kita mengasuhkan maupun bincang atau yang salah satu orang Muhammad dan kepada mengasuh mansuh doa, ya, bukan mahalan. Sebentar kita mengasuhkan cerma cuma sebagai maupun bincang mahalan cara baik nama. Contoh. Gua akrab di doi. Lama enggak nulis, kalian bisa ya. Dia akrab lebih menghormati Allah. Ya. Lebih maka nasab menjadi makhluk bila itu. Yang dimaksud wala yang sibul makhlul bin ittifaqan dan tidak bisa menasabkan sistem sebagai makhlul bin ittifaqan. Nah, ini maksudnya zahirah mansukh dan bukan mahalan, ya. Kemudian ittifaqan di sini perlu di ittifaq karena tadi yang tersulit di makhlul yang ada yang tidak dalam masalah. Baik. Dan selesai. Tahu definisinya, tahu contohnya, tahu wajahnya, tahu amalnya, ya. Ya, kita melakukan isim dhamir dalam masalah itu masalah alkohol saja, ya. Yang kedua, menasabkan isim dhamir sebagai hakikatnya. Yang ketiga,